seakan enggan untuk bertambah, menemani gelisahku di malam ini. Benarkah Tuhan ia kini telah pergi? Remuk sudah harapan yang telah tersisa. Engkau titipkan air mata dalam duka. Benarkah Tuhan ia kini telah pergi? Rabbana, malaikatku kini telah engkau ajak pergi, menemui sayangi jiwanya, tempatkanlah